Ya wes, lewatkan ya sayang ya. Iya. Tetapi kan kita nanti bakal menua bersama. Iya. Ya, oke. Kita oh, mainkan. Mesem-mesem. Bersama. Romansa. Yes. Amin Sasira. Orari thank you, Sasento, Leotra Sejati semuanya. Prasasti, thank you. Vicky GMK, Nyukam Putra Dewa, Al Putra Dewa. Wow! Romansa. Thank you. Mas Danang. Selamat malam teman-teman dari Polsek Ciluwak. Lagunya yeah. Bukan yang pertama. Lagu wajib. Ya aku wajib ya. Yeah. Pokoknya aku duduk saya nyanyi.